Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tentang tasrif sulasi mujarrad, yaitu fa'il fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Dan sekarang kita masuk ke sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Sulasi mazid adalah fi'il fi'il yang akar katanya berasal dari sulasi mujarrad dengan mazid, dengan tambahan huruf. Baik itu nanti tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, dan tambahan 3 huruf. Saya ulangi, sulasi mazid adalah fi'il yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad, kemudian ada tambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Baik, pada tabel disajikan beberapa huruf tambahan pada sulasi mazid. Yang pertama kita bahas sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf. Yang pertama, tambahan tasydid pada ain fi'ilnya. Wazannya fa'ala, yufa'ilu, tafa'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Kemudian tambahan alif setelah fa fi'il menjadi panjang fa'nya, fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Kemudian tambahan hamzah di depan, af'ala, af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Kemudian sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf. Yang pertama, tambahan ta sebelum fa fi'il dan tasydid pada ain fi'ilnya. Izannya tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Kemudian tambahan ta pada sebelum fa fi'il dan alif pada fa, yang dipanjang fa-nya, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Kemudian yang ketiga, tambahan hamzah kasrah di depan i dan ta setelah fa fi'il, jadi ifta'ala, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, la tafta'il. Kemudian yang terakhir untuk sulasi mazid, tambahan 2 huruf, hamzah pada, hamzah kasrah pada awal dan nun kasrah pada awal, nun sukun, in pada awal, infa'ala, infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun, infa'il, la tanfa'il. Kemudian sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, yakni dengan tambahan ista, hamzah, sin dan ta pada awal, ista, istafa'ala, istafa'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustafa'ilun, mustafa'alun, istaf'il, la tastaf'il. Kemudian jika kita perhatikan bentuk masdar, bentuk masdar untuk setiap wazan sulasi mazid itu bersiap kiasi. Jadi semua bentuk masdar dari fa'ala, fa'ala, af'ala hingga istaf'ala, masdarnya bersifat kiasi. Tidak seperti sulasi mujarrad yang bersifat sama'i, sulasi mazid bersifat kiasi. Artinya mengikuti wazan yang berlaku pada bab itu. Fa'ala masdarnya taf'ilan, maka semua fi'il yang masuk ke wazan fa'ala masdarnya pasti taf'ilan. Begitupun istaf'ala masdarnya istif'ala, maka semua fi'il yang masuk ke wazan istaf'ala masdarnya mengikuti wazan istif'ala. Seperti itu. Kemudian tidak seperti sulasi mujarrad yang hampir sama satu sama lain yang dulu saya rangkum dengan batu kalimat sendiri. Maka untuk sulasi mazid ini setiap babnya benar-benar spesifik. Jadi tidak ada kesamaan di antara setiap bab. diartikan fa'ala, kemudian fa'ala, kemudian af'ala, kemudian tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala. Jadi semuanya beda dan memang ini harus dihafalkan semuanya. Dan sebetulnya tasrif sulasi mazid, bab sulasi mazid memiliki 12 bab. Tetapi yang saya tampilkan di sini 8 bab saja. Karena ini yang paling sering keluar, adapun 4 bab sisanya biasanya yang jarang keluar atau jarang digunakan dalam aplikasi sehari-hari. Gitu. Baik, untuk lebih memahami makna dari sulasi mazid ini, kita akan berikan contoh perubahan kata dari sulasi mujarrabnya menjadi sulasi mazidnya. Contoh untuk kata alima yang memiliki arti telah mengetahui, itu ada bentuk sulasi mazidnya, yaitu allama, yaitu wazannya adalah fa'ala, ain tasydid pada ain fi'il, yang hari ini lam. Allama yang memiliki arti mengajarkan, kemudian dengan tambahan dua huruf ta'allama, yaitu dengan tambahan ta' dan tasydid pada ain fi'ilnya, ta'allama yang memiliki arti mempelajari. Jadi seperti inilah kita lihat bahwa sulasi mazid itu sebetulnya adalah sulasi mujarrad yang ditambahkan huruf ziyadah, baik satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf. Oke, lebih jelas lagi kita akan lihat pada contoh salima. Salima, contoh sulasi mujarrad, salima. Salima yaslamu. Masuk pada bab 4. Bisa, salima yaslamu. Yang memiliki arti selamat. Salima memiliki banyak bentuk pada tasrif sulasi mazidnya, pada sulasi mazidnya. Yang pertama, salama. Salama memiliki arti berdamai. Di sini salama, sulasi mazid dengan ziyadah satu huruf. Wazannya fa'ala, salama, fa'ala. Kemudian, salama. Salama, sulasi mazid ziyadah satu huruf, yakni tasydid pada ain fi'ilnya. Salama, mengikuti wazan fa'ala, memiliki arti memberi salam. Sallallahu alaihi wasallam, sering kita dengarkan wasallama. Nah ini asal katanya adalah, akar katanya adalah salima. Ketika ada tasydid salama artinya menjadi memberi salam. Kemudian aslama, aslama ziyadah satu huruf, yakni hamzah di depan, wazannya mengikuti wazan af'ala. Aslama memiliki arti berserah diri atau memeluk Islam. Aslama. Kemudian kita berpindah ke ziyadah dua huruf, tasallama, yakni ada tambahan ta' dan tasydid pada ain fi'ilnya, mengikuti wazan tafa'ala. Memiliki arti menjadi muslim. Salam. Kemudian contohnya tasallama. Tasalama itu ziyadah dua huruf, yakni ta' dan alif setelah fa'il. Tasalama mengikuti wazan tafa'ala, memiliki arti berdamai. Kemudian istalama, ziyadah dua huruf, yakni hamzah kasrah di depan, dan ta' setelah fa'il. Mengikuti wazan iftala, istalama. Istalama memiliki arti mengusap dengan telapak tangan atau mencium. Kemudian yang terakhir ziyadah tiga huruf, yaitu istah menjadi istaslam, istaslama, mengikuti wazan istafala yang memiliki arti tunduk atau patuh. Kita bisa lihat pada bentuk perubahannya, semua bentuk sulasi mazid tersebut, baik yang satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf, memiliki akar kata yang merujuk kepada fi'il sulasi mujarrad salima, yang tersusun dari sa, la, lam, dan mim. Dan ketika sulasi mazid, maka dia mengikuti rumus-rumus yang ada sulasi mazid, yakni dengan menambahkan alif, misalkan salama, kemudian tasydid salama, kemudian hamzah aslama, dan sebagainya. Dan setiap kata tersebut kita lihat memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari makna salima, yakni selamat. Tadi ada, kita perhatikan maknanya ada yang berserah diri, berdamai, berislam, tunduk, patuh. Jadi maknanya tidak jauh dari akar katanya. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa sulas mazid adalah bentuk pengembangan dari akar kata sulasi jarrad. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.